Oke. Saya bakalan coverin lagunya Kangen Band yang judulnya Pujaan Hati. Lagunya Babang Tampan. Dan terima kasih buat Captain Seven Cloud udah kasih kita baju. Bajunya mantap sekali, enak dipakai dan saya makin tampan. Langsung aja. Hai pujaan hati, apa kabarmu? Ku harap kau baik-baik saja. Pujaan hati, andai kau tahu, ku sangat mencintai dirimu. Pujaan hati, setiap malam aku berdoa kepada Sang Tuhan, berharap cintaku jadi kenyataan, agar ku tenang meniti kehidupan. Pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati. Mengapa kau tak membalas cintaku? Mengapa engkau abaikan rasaku? Akankah mungkin hatimu membatu hingga kau tak pernah pedulikan aku? Cobalah mengerti keadaanku dan cobalah pahami keinginanku. Jadi milikku, lengkapi jalan cerita hidupku. Hai pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati. Pujaan hati, setiap malam aku berdoa kepada Sang Tuhan, berharap cintaku jadi kenyataan, agar ku tenang meniti kehidupan. Hai pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati, pujaan. Mengapa kau tak membalas cintaku? Mengapa engkau abaikan rasaku? Ataukah mungkin hatimu membatu hingga kau tak pernah pedulikan aku? Cobalah mengerti keadaanku dan cobalah pahami keinginanku. Jadi milikku, lengkapi jalan cerita hidupku. Pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati. Mengapa kau tak membalas cintaku? Abaikan rasaku, ataukah mungkin hatimu membatu hingga kau tak pernah pedulikan aku? Cobalah mengerti keadaanku dan cobalah pahami keinginanku. Ku ingin engkau menjadi milikku, lengkapi jalan cerita hidupku. Hai pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati. Oke, terima kasih.